yang menyelisihinya. Ya. Ini sepakat kaum muslimin. Siapa saja yang menjadi jelas baginya ada sunnah Rasulullah SAW sebagai dasar dia berpijak, maka tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkannya dengan mengambil pijakan perkataan siapapun yang menyelisihinya. Bahkan beliau sendiri menyatakan terhadap dirinya sendiri, rahimahullahu ta'ala, "Idza khalafa qawli qawla Rasul sallallahu alaihi wasallam fadribu fi qawli 'iradul ha'id." Apabila ucapanku menyelisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka benturkan ucapanku ke dinding. Lemparkan. Jangan dianggap. Jangan dipegangi. Jangan dibenturkan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Jangan dihadapkan kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ambil yang datang dari Rasulullah SAW. Adapun perkataanku tidak layak dibenturkan, dihadapkan dengannya. Ya, selayaknya untuk dilempar ke dinding. Nah. Dan beliau mengatakan, "Idza sahal haditsu fa huwa madhhabi." Apabila telah sahih satu hadis, maka itulah madhabku. Itulah pegangan yang aku berpendapat dengannya. Ya. Ini prinsip bangunan mengambil atau bangunan di dalam membangun pendapat-pendapatnya. Jadi, dari sini diterapkan. Apakah itu permasalahan muncul pada masa beliau rahimahullahu ta'ala? Ada yang menyelisihi pendapat beliau dengan adanya hujah yang kuat datang dari Rasulullah SAW, itu berlaku. Ataukah sepeninggal beliau, beliau sudah meninggal, memiliki pendapat satu perkara, pendapat A, ternyata ya, didapati ada sunnah Rasulullah SAW dalam perkara itu yang menyatakan B. Maka dengan apa yang dipesankan oleh beliau rahimahullah ketika masih hidup, ini berlaku. Ya, bagi siapa yang tetap berpegang dengan pendapatnya beliau yang A tadi, ya dalam keadaan sudah ada sunnah yang kemudian dari situ mengeluarkan mengeluarkan pendapat B, maka orang yang tetap berpegang dengan pendapat A, dia tidak mengikuti Imam Syafi'i pada hakikatnya. Pada hakikatnya dia tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i, walaupun dia mengambil dalam perkara itu qaul Imam Syafi'i, tapi dia tetap meninggalkan apa yang datang dari Rasulullah SAW yang jelas sunnah itu sudah ada. Maka pada hakikatnya dia sendiri menyelisihi pendapatnya Imam Syafi'i di dalam membangun pengambilan sebuah pendapat. Kemudian juga Imam Ahmad rahimahullah ajabtu li qaumin araful isnad was sahatahu yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku heran kepada sekelompok kaum. Aku heran kepada sekelompok kaum yang mereka sudah mengenal, mengetahui sanad dan mengetahui keabsahannya, kesahihannya, tapi mereka berpendapat kepada pendapatnya Sufyan. Padahal sudah terbuka sampai kepadanya riwayat dengan sanad yang jelas, dia tahu sahihnya sanad tersebut, ternyata dia tetap berpaling dengan mengikuti pendapatnya Sufyan. Ini tabligh perkara yang sangat menganeh, sangat mengheramkan, sangat aneh. Kemudian beliau membaca ayat Allah SWT, Allah Ta'ala yaqul biqaulihi, "Fal yadharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Dalam surah An-Nur ayat yang ke-63. Allah memperingatkan, maka hendaklah berhati-hati, waspada orang-orang untuk menyelisihi apa yang datang dari urusan Rasulullah SAW akan tertimpa dia oleh fitnah atau akan menimpa dia azab yang pedih. Ini ancamannya. Ya, ancaman bagi siapa saja yang menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah SAW. Atadri mal fitnah? Al-fitnatu asyirk. Tahukah engkau apa itu fitnah? Fitnah itu adalah syirik. Ya, sehingga bisa difahami dari ayat ini, siapa yang berani menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah SAW setelah jelas baginya, maka dia bisa tertimpa fitnah. Ya, ini bisa terjangkiti, terkena, tertimpa oleh penyimpangan sampai pada tingkatan penyimpangan syirik. Wallahu a'lam. Ya, dampaknya sangat besar, sangat berbahaya. Dan juga yang lainnya yang telah kita sebutkan tentang bagaimana para ulama memberikan ya, pesan-pesan kepada umat di dalam mengambil sebuah pendapat yang dibangun di atas dalil, namun di sana ada dua pendapat yang saling berbeda. Maka prinsipnya mengambil siapa saja yang ada di situ bersama hujjah, bersama dalil. Tidak dilihat dia itu senior atau junior. Tidak dilihat itu tersohor atau tidak tersohor. Tidak dilihat dia itu tua atau muda. Ya. Dilihat dalilnya. Ini madhab ahlus sunnah. Tidak ta'asub. Tidak berpegang kepada ilmu pokoknya. Ya, pokoknya kalau dia, ya sudah. Nah, kalau bukan dia, apapun yang dibawa, sejelas apapun hujahnya, maka tidak masuk kepada kategori untuk diikuti. Ini namanya ta'asub. Ahlus sunnah tidak demikian. Siapa saja, ya, ketika didapati ada dua pendapat yang berbeda, siapapun yang di situ dia membawa dalil, itulah yang berhak untuk diambil pendapatnya. Nah, dan ini cara di dalam mengambil dua pendapat yang ada di situ perbedaan. Bukan lantas memberikan ya, hujah yang lain. Membawa hujah yang lain, hujah yang ketiga. Ya, dengan mengatakan ini kan perkara istihadiyah. Sehingga masing-masing bisa mengambil tanpa harus melihat bagaimana kekuatan hujahnya. Yang mengambil ini terserah, mengambil itu terserah. Ya, tidak demikian. Tapi dilihat bagaimana hujahnya. Nah, ada wa madhab ahli sunnah wal jamaah. Ini dia. Madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Tidak ta'asub. Nah. Namun juga tentunya kata beliau, kata syarih hafizahullah ta'ala, laikin laysa ma'na hadha an narfudha al-madhahib wa natrukaha. Namun tidak juga maknanya bahwasanya kita menolak, meninggalkan semua madhab-madhab. Ya, ya, mentang-mentang tidak ta'asub kepada satu madhab, lalu ditinggalkan semua madhab. Tidak mengambil satu dari madhab tersebut yang memiliki kekuatan. Bal nastafidu minal madhahib wa min fiqhil a'immah. Tapi bahkan kita mengambil faedah dari madhab-madhab yang ada dan dari fiqih para a'immah. Nah, li'annahu sarwatun azimah. Karena mereka ya sebagai sarwah, yang dengan sebab mereka para a'immah itu umat mengetahui ya, bangunan-bangunan pendapat yang keluar istinbat dari dalil-dalil yang ada. Lakinna tabi'ud dalil, kata tapi kita ya, nutabi'u ad-dalil, kita mengikuti dalil. Man kana ma'ahu dalil akhadaha biqawlihi hadha huwal wajib. Siapa saja yang dia bersama dalil, ya, itu yang diambil dengan perkataannya, dan ini yang wajib. Nah, lalu menjadi masalah berikutnya, seorang yang tidak mengetahui bagaimana menghukumi sebuah pendapat berdasarkan dalil ataukah tidak. Ya. Artinya seorang perlu belajar, dapat alim fulan, dalilnya ini, dapat alim fulan, dalilnya ini. Ya, tidak semua orang bisa seperti itu. Ya, tahunya sudah matang, ini pendapatnya boleh, ini tempatnya tidak boleh. Tahu bagaimana bangunan dalilnya. Nah, di sini ada cara untuk seorang itu bisa tetap mendapatkan mendapatkan petunjuk. Kata beliau, "Wa man la ya'rif ad-dalil yas'al ahlal ilmi." Dan barang siapa yang tidak mengetahui dalil baginya, maka tanyalah kepada ahlul ilmi. Ya, haknya dia untuk bertanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah oleh kalian, bertanyalah kalian kepada ahlul zikir, kepada ulama, jika kalian tidak mengetahui. Nah, li'annaka turidu bara'ata dhimma, fa idza kunta ta'rifu falhamdulillah khudh bid-dalil, wa idza kunta la ta'rifu tas'alu ahla dzikri, hadha huwal wajib. Nah, karena kamu ingin berlepas diri dari tanggung jawab agar jangan sampai perbuatanmu itu kamu mendapatkan tuntutan, maka tentunya kamu ingin ketika berbuat sesuatu kamu bisa bertanggung jawab dan lepas dari tuntutan kesalahan. Itu namanya bara'atul dhimmah. Ya. Jangan sampai mengambil satu pendapat ternyata salah, maka kamu yang tanggung jawab padahal kamu tidak mengetahui bangunan pendapat tersebut. Salah benar ketika kita sudah mengambil sesuatu akan dituntut pertanggungjawabannya. Nah, apabila ingin keluar dari situ, ya kalau kamu tahu mengetahui, bisa mengetahui dalil, alhamdulillah, ikuti dalil. Tapi kalau kamu tidak tahu dalil, kamu tanya kepada ahlul ilmi, ini yang wajib. Ya. Jadi selalu mencari petunjuk. Ya, selalu mencari petunjuk. Ini bedanya ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya, kalau ahlul bid'ah sudah membangun duluan pendapatnya, sudah punya pegangan, memang mengambil pendapat A, kemudian berusaha menguatkan pendapat A-nya itu dengan segala cara. Ya. Kalau sudah mentok, maka pakai dalil pokoknya. Ya, pokoknya begini. Mau apa? Pokoknya begini sudah. Kenapa memang? Mau apa? Ini bukan prinsip ahlus sunnah. Sekarang yang kedua. Yang kedua. Yang kedua itu yang pertama apa? Nah, ijtihad. Yang di sana ada nampak dalil jelas. Ya. Sekarang yang kedua, ada ijtihad dalam masalah fiqih ma lam yadhhar fihi dalilun ma'a ahadil qaulain. Ada ijtihad dalam masalah fiqih yang tidak nampak dalil jelas bersama satu dari dua pendapat tersebut. Ya, tidak nampak jelas dalil bersama satu dari dua pendapat tersebut. Bal kullal qaulaini muhtamalun, bahkan masing-masing dari dua pendapat itu muhtamal. masing-masing ada ihtimal, ada kemungkinan benar. Ya, tidak ada kepastian yang jelas. Ya. Pendapat ini bertentangan dengan dalil. Yang ini bersama dalil. Tidak seperti itu keadaannya. Masing-masing masih ada kemungkinan dia yang benar. Badala ingkaru fi masail al-istihad, maka yang seperti ini baru tidak boleh mengingkari dalam masalah ijtihad. Madama lam yatarajjah syai'un minha bidalil, selama sepanjang belum bisa dirajihkan, ya, belum bisa dikuatkan, belum bisa diputuskan mana yang lebih rajih, ya, dengan adanya dalil yang menunjukkan kerajihannya tersebut. Wala inkara ala man akhadha biqawli min al-aqwal, maka tidak mengingkari terhadap siapa saja mengambil dari satu qaul dari qaul-qaul yang ada. Nah, syaritatun alla yakuna indahu ta'assub aw hawa, ini pun tetap ditentukan ada patokannya, ya, syaratnya tidak boleh di situ dibangun dengan prinsip ta'assub atau hawa. Tetap kalau prinsipnya di atas ta'asub dan hawa, ya, ya tetap itu adalah prinsip yang keliru, yang salah, ya. Memang dia pengin begini, kebetulan ada qaul yang seperti itu, pas, ya sudah ambil itu aja. Itu namanya ta'asub memang. Ya. Memang sebelumnya sudah cocok dengan prinsipnya seperti ini, cuma dia belum punya kekuatan. Begitu ada kedengaran ada yang mengatakan begini, oh ya pas kebetulan, langsung diambil. Ya. Ini salah, prinsip yang salah. Maka boleh seperti itu, caranya tidak ada saling mengingkari satu dari dua pendapat yang ada atau dari pendapat-pendapat yang dia ketahui, tapi dengan syarat tidak ada unsur ta'asub atau mengikuti hawa nafsu. Wa inna maqasduhu al-haq, dan hanyalah yang menjadi tujuan dia adalah mencari al-haq. Ini tetap prinsip al-sunnah, yang dicari al-haq. Yang dicari al-haq. Memang tidak boleh mengingkari, tapi dia tetap harus mencari mana yang mendekati al-haq. Ya, tidak maknanya kembali kepada, ya, kebetulan sudah ada yang lebih ringan, ya sudah ambil yang lebih ringan. Padahal kalau dari pengetahuan dia, secara pencarian al-haq, bukan itu yang dicari. Ya, bukan itu yang memenuhi syarat standar al-haq. Maka di sini berlaku yang namanya, ya, perangkat-perangkat untuk seorang sampai pada tingkatan mengambil al-haq, di mana dia akan menyikapi mengambil pendapat-pendapat yang diketahui datang dari para ulama dengan didasari yang pertama, ya, qasdun sahih, ya, tujuan maksud yang benar, sahih, yaitu talabul haq, mencari al-haq, yaitu mencari al-haq. Nah, bukan talabut tashih. Kalau talabut tashih itu mencari rekomendasi, sudah pinginnya begini, ya, sari sana kemari, dapat yang pas, ambil, dapat rekomendasi begini, ambil, dapat rekomendasi begini, ambil, ya. Sebelum dapat ini ada yang hak, tetap dia gak mau, enggak begini, begitu dapat yang begini, ya pas kebetulan, ini buktinya, ini buktinya. Terus bukan talabul hak, jadi harus didasari qasdun sahih, ya, tujuan maksud yang benar di dalam menyikapi khilaf dari aqwal yang ada. Ya. Bukan ittiba'ul hawa, bukan karena mengikuti hawa nafsu. Ya. Dan juga di sana pentingnya adanya as-sidq, kejujuran. Jujur di dalam menimbang sesuatu. Ya. Lidzalika la yunkirul Hambali 'ala Syafi'i. Oleh karena itu tidak mengingkari Hambali kepada Syafi'i. Wala yunkiru Syafi'i 'ala al-Maliki. Syafi'i tidak mengingkari Maliki. Wal a'immatul arba'ah, dan para imam yang empat. Wa tabauhum ikhwah 'ala madari zaman walil hamdu. Dan pengikut-pengikut mereka itu bersaudara sepanjang perjalanan waktu, sepanjang masa. Walil hamdu, walillahil hamdu. Alhamdulillah. Ma waqa'a bainahum adawat, tidak terjadi di antara mereka permusuhan. Wala waqa'a bainahum azazat. Wa in waqa'a syai'un min dzalika fa inma huwa min ba'dil muta'assibah. Tidak terjadi centang pernang, tidak terjadi persengketaan, pertikaian. Ya. Namun terjadi sedikit dari apa yang terjadi itu, pertentangan, permusuhan, saling benci. Bainama huwa min ba'dil muta'assibah. Itu terjadi, muncul hanya saja munculnya itu dari sebagian orang-orang yang ta'assub. Alladzina la 'ibrata bihim. Yang itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Ya, seperti yang ta'assub. Ya, pengikut Syafi'i tidak mau menikahkan anaknya dengan pengikut Maliki. Ada pengikut Maliki tidak boleh, tidak mau menikahkan anaknya dengan pengikutnya Hanafi misalkan. Atau pengikut Syafi'i mentahdir pengikut Maliki, tidak boleh sholat di belakangnya. Ya, kalau sholatnya tidak pakai kunut, jangan sholat situ. Ini sudah ta'asub namanya. Karena pengambilannya di atas madhab. Kalau ada yang sampai seperti itu prinsipnya, ada yang sampai seperti itu prinsipnya, sampai tahdir-mentahdir, sampai saling tidak mau menikahkan, sampai saling tidak mau salam gara-gara masing-masing berbeda madhab, ini namanya ta'assub muta'assibah dalam masalah fiqih. Ya, dalam masalah fiqih. Jadi yang dibahas di sini seputar perselisihan yang ada terjadi pada masalah fiqih. Kalau masalah akidah, masalah ittiba' sunnah, ini sudah lewat. Tidak ada khilaf dalam perkara itu. Ya. Kalau ada menyelisih ini, berarti khilaf antara hak dan batil. Nah, makanya di sini khilaf itu dibagi ada beberapa macam. Ada khilaf tadad, khilaf yang bertentangan hak dengan batil. Ya. Ada khilaf tanawu, khilaf yang memang perkaranya ini datang bermacam-macam sunnah. Ada, ya, boleh mengambil ini, boleh mengambil itu. Ada khilaf abham, ada khilaf yang muncul dikarenakan satu sumber nas dalil pemahamannya berbeda. Ya. Ulama ini memahami dari dalil ini begini, ulama yang ini memahami dari dalil yang ini begini. Dalilnya satu, ketika keluar istimbat berbeda. Ini khilaf abham. Ya. Maka diambil mana yang mengikuti dalil yang sama itu dari sisi mana yang lebih kuat menurut dia secara kaidah istimbatnya. Nah, laisa bainahuma ada wala tafarruq wala hazazat. Yatazawajun wa yusalli ba'dhum khalfa ba'din wa yusallimu ba'dhum ala ba'din wa yata'akhun ma'a anna 'indahum ikhtilaf fi ba'd al-masail al-ijtihadiyyah al-muhtamalah allati lam yadhhar rujhan ba'duha ala ba'din. Alhamdulillah, tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian, pertentangan, persengketaan. Salat sebagian mereka di belakang sebagian yang lain, salam sebagian mereka dengan yang lain, mereka saling bersaudara. Bersamaan adanya perbedaan pendapat di sebagian perkara-perkara istihadiyah yang masih ada ihtimalat. Yang perkara itu belum nampak kekuatan dalil satu dari yang lainnya. Wa min huna qaulul kalimah al-masyhurah. Maka dari sinilah mereka mengatakan satu ungkapan kalimat yang masyhur, La inkara fi masailil ijtihad, tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad. Ya, maksud tidak ada pengingkaran itu tidak boleh saling ya memusuhi, tidak boleh saling menentangi, tidak boleh saling meninggalkan, ya, tidak boleh saling menghajar sampai tidak mau sholat di belakangnya, sampai tidak mau menikahkan satu dengan yang lain, sampai tidak mau saling salam, sampai tidak mau saling bersaudara. Ini tidak ada yang seperti itu. Sehingga digunakan ungkapan tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad. Maka kalimat ini dibatasi ruang pemanfaatannya, penggunaannya oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Dilihat kalau ada orang mengatakan la inkara fi masalah ijtihad, tidak boleh mengingkari dalam masalah ijtihad. Lihat masalahnya apa? Masalah manhaj, masalah akidah, masalah fiqih. Masalah fiqih terbagi dua. Ini jelas dalilnya ada, salah satu dari masing-masing dua pendapat. Yang ini masih ada ihtimalan. Ya, kekuatan dalilnya belum bisa dirojihkan. Ya, belum bisa dikuatkan, belum ada yang mengungkap, oh ini lebih rojih, ini. Ya, makanya dalam beberapa pembahasan-pembahasan fiqih, di situ hanya disebutkan. Ya, Syafi'i dapatnya begini. Hambali dapatnya begini. Ya. Hanafi dapatnya begini, Maliki begini. Di bawah tidak ada ar-rajih, tidak ada. Ya, semua disebutkan saja pendapat masing-masing. Ya. Tidak disebutkan ar-rajih, yang rajih ini. Nah, itu menunjukkan perkara-perkara itu memang belum ada ya, kekuatan untuk satu yang lainnya, satu dengan yang lainnya dirajihkan. Maka digunakanlah ungkapan ini. Ini berlaku untuk masalah fiqhiyah, berlaku untuk dalam perkara ijtihad dalam masalah fiqih, yang mana perkara itu belum ada satu yang bisa dirojihkan dari masing-masing dua pendapat tersebut. Jadi jangan diperluas penggunaannya, jangan dibawa ke arah-arah yang di sana tidak boleh digunakan kalimat ini. Ya, masalah manhaj muncul la inkara fi masail ijtihad. Masalah akidah ya. La inkara fi masail ijtihad. Ijtihad itu suatu perkara yang ada definisinya. Ya. Yang keluar dari seorang mujtahid, bukan sekedar ijtihad secara bahasa mengeluarkan pendapat. Nah. Di sana ada daerah-daerah yang boleh di situ berijtihad, ada yang tidak boleh. Dalam masalah akidah boleh tidak berijtihad? Tidak boleh. Dalam masalah ittiba'us sunnah boleh ijtihad? Tidak boleh. Karena masalah akidah, masalah ittiba'us sunnah dalam masalah ibadah amaliyah, semuanya apa prinsipnya? Sifatnya tauqifiyah. Nerima sesuatu yang sudah lengkap, sudah jadi, sudah selesai, sudah final pembahasannya. Ya, tidak boleh ijtihad. Ya, tinggal terima. Apa yang ada, terima, selesai. Pelajari, dapat, ya, pegangi. Kalau itu amalan, amalkan. Kalau itu keyakinan, yakini. Kalau itu ucapan, ucapkan. Ya, terima jadi. Tidak perlu dibahas ulang. Oh, dibahas. Saya berijtihad dalam masalah asma sifat begini. Tidak ada. Ya, asma sifat sudah datang. Di dalam Al-Quran, di dalam sunnah. Ya, apa yang sudah ada, tetapkan. Apa yang tidak ada, jangan ditetapkan. Selesai. Tidak perlu dibahas ulang untuk kemudian berijtihad dan dikeluarkan ijtihad. Nah. Fa idza kana ahlu baladin ala qawlin min hadhil aqwalil ijtihadiyyati allati lam yadhhar ma yukhalifuha wala ma yu'ariduha mujtami'ina ala ra'yi min hadhil ara'il fiqhiyyah wala yusawwighu li ahadin ay yufarriqa hadha al-istima' bal yabghi al-wafaq wa adam al-ikhtilaf. Apabila ada satu penduduk negeri, dia berada pada satu pendapat dari pendapat-pendapat ijtihadiyah yang ada, yang belum ada nampak kejelasan apa yang menyelisihinya dan apa yang menentanginya, mereka bersatu di atas pendapat tersebut ya, yang ada keluar dari pendapat-pendapat fiqhiyah, maka tidak ada boleh di sana seorang untuk menyelisihi kesepakatan ini, ya, bahkan semestinya mencocoki, ya, mengikuti apa yang ada, wa adam al ikhtilaf, dan hendaknya tidak melakukan, menimbulkan perselisihan. Nah, ini mengacu kepada pentingnya persatuan, mengacu kepada pentingnya jam'ul kalimah, mengacu kepada pentingnya ukhuwah Islamiyah, ya, dalam perkara ini. Nah, ini kaidah-kaidah penting terkait bagaimana seorang sebagai ahlu sunnah mengambil sebuah, ya, pilihan dari apa yang dia ketahui, dia dapati, datang dari para ulama, ya, datang dari madhab-madhab yang ada, dan bagaimana kita bersikap, menempatkan diri, membawa diri menghadapi sekian banyak perkara-perkara, masail-masail yang ditemuinya. Maka dibagi, ya, kesimpulannya dibagi, ya. Ya. Sebagai kesimpulan pembahasan ini berbicara tentang ahlul jahiliyah, di mana mereka tafarruq dalam agamanya, di dalam dunianya, dalam segala perkara tafarruq prinsip mereka. Ya. Adapun ahlu sunnah, ahlu tauhid, ahlu Islam, mereka tidak tafarruq. Prinsipnya bersatu, meninggalkan tafarruq, meninggalkan bersama, mirip, menyamai dengan ahlul jahiliyah. Kemudian dibagi permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam masalah akidah, dalam masalah ittiba' sunnah, ibadah amaliyah, dalam masalah fiqhiyah, dibagi. Dalam masalah fiqhiyah dibagi dua. Ada yang nampak dalil di sana, ada yang tidak nampak. Ya, masing-masing ditempatkan pada tempatnya, dan seorang membawa diri pada masing-masing daerah-daerah tersebut, maka di situ akan bisa terbimbing. Nah, jadi ada perbedaan, tidak dikatakan berselisih, berpecah. Ya, tidak semua perselisihan, tidak semua perbedaan lalu dikatakan perpecahan. Nah, maka lihat perkaranya, lihat posisinya, lihat daerahnya. Ini perkara yang sangat penting, hendaknya kita memahami, yang terkait bagaimana kita menyikapi sesuatu yang ada, dan bagaimana kita membawa diri di tempat-tempat yang ada, ya, dari perkara-perkara yang datang dari urusan, ya, agama kita ini. Ini bisa kita baca, alhamdulillah, ya, masalah yang kedua tentang perpecahan yang ada di kalangan jahiliyah di dalam ibadah dan agama mereka. Walhamdulillah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab, ila huna jazakumullahu khairan. Ila huna. Tafadalu hafidhakumullah.